reality terbalik. Putaran realiti terbalik. Ya, ya, ya, ya. Kembali. Putaran realiti terbalik. Yang bah, yang bah, yang bah. Putaran realiti terbalik. Salam kata seru. Satu hal tuju. Jangan salah laku. Nanti tumpang malu. Jangan dongak ke atas. Takut lain balas. Tentangan salam masuk rentakan belahan rasa entakan retakan gerakan. Aku tak boleh go dah. Kepala ego berantu sekarang boleh go lah. Siapalah lagi hantu sekarang tengok ni putar belik. Yang dulu lalu jatuh terbalik. Sekarang lain mau tumpang naik. Yang dulu pejam kau tarik balik. Das dalam das ramai tak terlepas. Cara kau terbatas cartaku di atas datang nak merampas. Tumpah lalu yang nak berkepak di kita sapu. Siapa jago, siapa angku, siapa guru, siapa ampu, siapa acu, siapa seru. Jangan sentuh nanti rapuh. Betik kebal kami kalis. Hujan keris kami tepis. Mana kila kasih baris. Ini kali kasih habis. Buka langkah kuda-kuda dalam litar. Kura-kura ramai cuba jadi singa. Lincah aku tolong kira. Yang mula gegar lani tsunami dari kami. Kuda Trojan terhenti yang benih duduk tepi. Klik action lebih kurang Tyson. Lama duduk diam sebab sorak dalam island. Taki semua duri kami gerak dorong silent. Labukan empire kedengaran with silent. Yang acah-acah OG rentak kurang-kurang catchy. Kalau mau datang mari. Jangan cuba nanti rugi. Jangan cuba kalau tahu otak kosong tidak isi. Jangan cuba kalau takut lagu tak boleh pergi. Selami dalam. Simpan peluru tu jangan lepas. Hati was-was. So jangan petik nanti diri tumpas. Ni gerakan bersatu certified G-blood homie. Ikatan talian connection symbolic darah blood homie. Serangan melulu tak menentu. Datang came true blow no way. Salah rembuk satu persatu musuh ku lumpuh. Not against you, no, no fans what you don't do. Ya yeah. Gang gang not came up. Now stop berganding. Bukan nak banding but go to sleep man. Kau tak setanding. Kembali. Putaran realiti terbalik. Kosong dua put putarannya 360 gandingan 7 berkembang. Jangan cuba petik kasar takut jangan sabar hilang sedar. Budak banyak cakap besar lupa belajar balik dari dasar. Lu tembak tersasar sabar sebentar nyawa ku cakar. Sini tanda banyak cakap turun dulu. Turun dulu, turun dulu. Jadi jangan banyak cakap buat dulu. Buat dulu. Susah senang bersama atas darah ku sumpah. Loyal tidak tak janji sampai bila-bila. You know the drill. Sila sila so keep it real ila. Wait, what? Terasa dah sedap nak nikmat tak sempat. Wait, what? Barang baru mula jauh dari tamat. Wait, huh? Gerakan kau lembab sebab tak bersebab. Gerakan ku cepat sebab aku cekap. Langkahku menaik maksudku ku stay up game. Ni kau level beginner. Buat aku bosan. You tahu. Fikiranku macam future. Cerah masa depan. Berkesan. Langkah lebih laju sebab makin depan. Tidak main tiru. Hasil makin depan. Cara ku jitu 100%. Apa ni? Kamu bukan a gang member kau tertulis. Aku messenger tak sekali boleh. You just set it on me. You reach fucking limit no ideology. Do you really get it? Hip hop sabudaya tip top. Bawa kaki puji imperialis sinis. Salam keji dari military lyricist. Aku kiri topi tepis. Different disciplines lying principle. They suffer witnessing. Look I'm invincible. Let me break your brain stems chemical. But I ain't listening to you. Your mother a fucking delusional. Bukan hilang tapi atur corak permainan. Sudah bilang kalau kurang boleh duduk diam jangan hairan. MC bawah tanah memang banyak boleh tahan. Bertahan daripada hasutan. Mana adab sini aku ajar apa azab ada sebab. Kenapa kau diciptakan lembab. Masih bongkak yang hidupnya dalam sangkar mesti sadar. Yang mana berani keluar kita capar. Balik. Putaran realiti terbalik. Yang bah, yang bah, yang bah. Putaran realiti terbalik.